Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Fala bidina azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Hajj. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-36 sampai 37. Qala Allah Ta'ala, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Unta kami jadikan untuk kalian termasuk di antara syiar-syiar Allah. Kalian bisa mendapatkan kebaikan darinya. Fadkur smallahi alaiha sawaffa. Sebutlah nama Allah ketika menyembelih unta dalam keadaan unta itu berdiri terikat. Fa'idha wajabat junubuha, maka jika sisi-sisi tubuh unta itu roboh, fakulu minha, maka silakan kalian memakan sebagian dagingnya. Wa at'imul qani'a wal mu'tar, dan berilah makan orang miskin yang tidak minta-minta dan orang miskin yang minta-minta. Kadzalika sakharnaha lakum, yang demikian itu kami tundukkan untuk kalian. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. La yanalallaha luhumuha, tidaklah sampai kepada Allah daging-dagingnya. Wala dima'uha, dan darah-darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang sampai kepada Allah ialah ketakwaan dari kalian. Kadzalika sakharaha lakum, yang demikian itu Allah tundukkan untuk kalian. Litukabbiru waha ala ma hadakum, agar kalian membaca takbir karena Allah memberi hidayah kalian. Wa basyiril muhsinin, dan berilah kabar gembira orang-orang yang berbuat baik. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, hadza dalilun anna asy-sya'ira 'amun fi jami'i a'lamiddin adh-dhahirah. Wa taqaddama anna Allaha akhbara anna min anna man adzama sya'irahu fa inna dhalika min taqwal qulub. Wa huna akhbara anna min jumlati sya'irihi al-budna ay al-ibila wal-baqar ala ahadil qawlain. Fa tu'addimu wa tastasminu wa tastahsinu lakum fiha khair ay al-muhdi wa ghairu min al-aqli wa sadaqati wal intifa'i wa thawabi wal ajri. Firman Allah Ta'ala ini merupakan dalil bahwa siar-siar agama itu umum, mencakup semua simbol-simbol agama yang nampak dan telah lewat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkhabarkan bahwa orang yang mengagungkan siar-siar agamanya, maka itu menunjukkan ketakwaan hatinya. Dan dalam firman-Nya di sini Allah Ta'ala mengkhabarkan bahwa termasuk siar-siar agamanya adalah al-budn, yakni onta dan sapi, menurut salah satu dari dua pendapat. Maka hendaknya engkau pilih yang paling besar, engkau pilih yang paling gemuk, engkau pilih yang paling bagus. Kalian akan mendapat kebaikan dari al-budn itu, yakni baik yang dipakai untuk binatang hadyu atau yang lain. Bisa dimakan, bisa disodakokan, bisa dimanfaatkan, dan mendapatkan pahala. Fadkur smallahu alaiha a'inda dabhiha kulu bismillah wadbahuha sawafa ay qaimatin bi an tuqama ala qawaimiha al arba' thumma tuqalu yaduha al yusra thumma tunhar. Maka sebutlah nama Allah ketika menyembelih al budn, yakni unta. Bacalah bismillah dan sembelihlah unta itu dalam keadaan berdiri, yakni semua kaki-kakinya yang empat diberdirikan, kemudian kaki yang menjadi tangannya yang kiri diikat, kemudian baru disembelih. Fa'idha wajabat junubuha aisaqatat fil arbi junubuha khina tuslahu thumma yaskutul jazzar. Nah, thumma yuskitul jazzar junubaha al ardi fahina idin qad ista'adat li ayyukala minha fakulu minha Wa hadha khitabun lil muhdi fa yusulahu al aqlu min hadihi wa atimul qani'a wal mu'tar ay al faqir alladhi la yas'alu taqannu'an wa ta'affufa wal faqir alladhi yas'alu fa kullun min huma lahu haqqun fihima. Maka jika sisi-sisi tubuh unta itu sudah roboh, yakni roboh di tanah sisi-sisinya, ketika sudah disembelih dan jagal sudah berhasil merobohkan sisi-sisi unta itu ke tanah, maka ketika itu unta tadi sudah siap untuk dimakan. Maka silakan kalian makan sebagian dagingnya. Ini ditujukan kepada orang yang menyembelih hadyu. Boleh baginya memakan sebagian hadyunya. Dan berilah makan al-qani dan al-mu'tar. Al-qani ialah orang miskin yang tidak minta-minta, merasa qanaah dan menjaga kehormatan dirinya. Adapun al-mu'tar adalah orang miskin yang minta-minta. Dua-duanya memiliki hak untuk dapat bagian hadyu. Kadzalika sakharna halakum ay al-budna la'allakum tashkurun Allaha ala taskhiriha fa innahu laula taskhiruhu laha lam yakul lakum biha taqah walakinnahu dhallalaha lakum wa sakharaha rahmatan bikum wa ihsanan ilaikum fahmadu. Demikianlah kami tundukkan unta itu untuk kalian, agar kalian bersyukur kepada Allah yang telah menundukkan unta itu. Sungguh, kalau bukan Allah yang menundukkan unta itu, kalian tidak akan mampu menundukkannya. Akan tetapi Allah bikin unta itu tunduk terhadap kalian sebagai rahmat untuk kalian dan sebagai bentuk kebaikan Allah untuk kalian. Maka pujilah Allah. Wa qawluhu layyana lallaha luhumuha wala dima'uha ay laysal maqsud min hadabhuha faqat wala yana lallaha min luhumiha wala dima'iha syait liqawnil ghaniyul hamid wa innama yanaluhu al-ikhlas fiha wal ihtisab wan niyyah as-salihah falihada qala walakin yanaluhu at-taqwa minkum wa fi hadha khathun wa targhibun 'ala al-ikhlasi fin nahr wa ayyakuna al-qasdu wajha Allahi wahdahu la fakhra wa la riya'a wa la sum'ata wa la mujarrada adatin wa hakada sa'irun ibadati illam yaktarin bihan ikhlas wa taqwa Allah kanat kalkusur aladhi la lubba fihi wal jasad aladhi la ruha fihi. Allah Ta'ala berfirman, tidak sampai kepada Allah dagingnya dan darahnya. Maksudnya, binatang unta itu tidak semata-mata disembelih, sehingga tidak sampai kepada Allah dagingnya dan darahnya saja. Karena Allah Ta'ala itu maha kaya lagi maha terpuji. Yang sampai kepada Allah ialah keikhlasan dalam menyembelih unta itu mengharap pahala, niat yang baik. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, akan tetapi yang sampai kepada Allah ialah ketakwaan dari kalian. Maka dalam firman Allah ini terdapat anjuran untuk ikhlas ketika menyembelih unta. Dan hendaknya tujuan menyembelih itu semata-mata mengharapkan wajah Allah, bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk riak, bukan untuk sum'ah, bukan untuk sekedar adat menyembelih. Demikianlah yang harus dilakukan pada seluruh ibadah. Jika ibadah itu tidak disertai dengan keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah, maka seperti kacang yang ada kulitnya tapi tidak ada isinya, atau seperti tubuh yang tidak ada rohnya. Kadzalika sakharaha lakum litukabbiruha aitu addimuhu wa tujilluhu ala ma hadakum ay muqabalatan lihidayatihi iyakum fa innahu yastahiqqu akmalat tsana'i wa ajallal hamdi wa a'lat ta'zimi. Yang demikian itu Allah telah menundukkan unta itu untuk kalian agar kalian membaca takbir, mengagungkan Allah, memuliakan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, yakni sebagai balasan karena Allah memberi kalian hidayah. Sungguh Allah berhak mendapatkan pujian yang paling sempurna dan paling mulia dan yang paling agung. Wabashiril muhsinin biibadatillah biayabuduwaha kaannahum yarawnahu fa ilam yasiru ila hadhi darajati fal ya'buduhu mu'taqidina waqta ibadatihim ittila'ahu alaihim wa ru'yatahu iyyahum wal muhsinina li ibadillah bi jami'i wujuhil ihsan min naf'i madin au ilmin au jahin au nushin au amrin bima'rufin au nahyin an mungkarin au kalimatin thayyibatin wa nahwi dhalik fal musinuna lahum al bisharatu min Allah bis sa'adati dunya wal akhirah wa sayuhsinu Allahu ilaihim kama ahsanu fi ibadatihi wal ibadihi. Hal jazaul ihsan illal ihsan lilladzin ahsanul husna wa ziyadah. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang berbuat baik, baik dalam beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Dan jika mereka belum sampai pada derajat seperti ini, maka mereka tetap menyembah Allah, meyakini ketika ibadah Allah melihat mereka. Nah, Allah mengawasi mereka. Orang-orang yang baik juga yang baik kepada hamba-hamba Allah dengan segala bentuk perbuatan baik, memberi manfaat berupa harta, berupa ilmu, berupa kedudukan, berupa nasihat, berupa perintah untuk berbuat baik, atau melarang dari kemungkaran, atau perkataan-perkataan yang baik dan yang semisal itu. maka orang-orang yang berbuat baik akan mendapat kabar gembira dari Allah Ta'ala, mendapat kebahagiaan dunia akhirat, dan Allah akan membalas kebaikan kepada mereka sebagaimana mereka baik dalam ibadah kepada Allah dan terhadap hamba-hamba Allah. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan, dan orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan, yakni surga dan ziyadah, yakni melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, fiha fawaid. Al-faidatul ula, qala atta, wal budna ja'alnaha lakum min sya'irillah. Qala al-baqarah wal ba'ir. Wa qala mujahid, innamal budnu minal ibil. Wa yashhadu lahu qawluhu sallallahu alaihi wasallam, man iqtasala yawmal jum'ah thumma raha bisa'atil ula faka'annama qarraba badanatan, wa man raha fisa'atil thaniyah faka'annama qarba baqaratan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Qala ata wal budna ja'alna halakum min sya'irillah. Qala al-baqarah wal ba'ir. Wa qala mujahid, innamal budnu minal ibil. Wa yashhadu lahu qawluhu sallallahu alaihi wasallam, man irtasala yawmal jumu'ah thumma raha fissa'atil ula baka annama qarraba badanatan, wa man raha fissa'atil thaniyah faka'annama qarba baqaratan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Imam Atha berkata, firman Allah Ta'ala, wal budna ja'alna halakum min sya'irillah. Beliau mengatakan, al budnu itu ialah sapi dan unta, sedangkan Imam Mujahid berpendapat al-budnu itu hanya unta. Dan ini diperkuat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man irtasala yaumal jumu'ah thumma raha fissa'atil ula baka annama qarraba badanatan, wa man raha fissa'ati thaniyah faka'annama qarba baqaratan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat kemudian pergi ke masjid pada waktu-waktu pertama, maka seperti berkorban dengan seekor unta badana, ya, budna badana. Dan barang siapa yang pergi ke masjid pada waktu-waktu yang kedua, maka pahalanya seperti berkorban dengan seekor sapi. Di sini badanah unta, ya, pendapat Imam Mujahid. Baik, sepertinya Syekh As-Sa'di rahimah ta'ala memilih pendapat Imam Atha, ya. Nah, al-budnu ay al-ibil wal-baqar ala ahadil qawlain. Menurut pendapat salah satu dari dua pendapat, ya. Berarti Syekh As-Sa'di memilih pendapat Imam Atha, ya. Al-budn itu sapi dan onta. Tapi Imam Mujahid berpendapat al-budn itu ialah onta. Diperkuat dengan hadis tadi. Al-fa'idatu ats-tsaniyah. An Mujahid fi qawlihi ta'ala lakum fiha khair qala ajrun wa manafi' fil budni. Dari Imam Mujahid mengenai firman Allah Ta'ala, lakum fiha khair, kalian akan mendapat kebaikan pada al-budun itu. Beliau mengatakan, dapat pahala, juga bisa mengambil manfaat-manfaat onta tersebut. Nah, ini untuk masalah unta, ya. Ini memang kalian perlu mengetahui istilah-istilah perontaan. Oh, ya. Selingan saja, ya. Baik, jadi unta itu badana, ba'ir, ibil, ya. Unta. Baik, kalau nakoh, unta betina, ya. Type unta betina ini namanya macam-macam. Kalau usia 1 tahun namanya bintu mahab, ya. Kalau umur 2 tahun namanya bintu labun. Kalau 3 tahun namanya Hikkoh. Nah, ya. Kalau 4 tahun namanya Jada'ah. Begitu. Bintu Mahot 1 tahun. Bintu Labun 2 tahun. Hikkoh 3 tahun. Jada'ah 4 tahun. Unta bunting. Hah? Apa unta bunting? Unta bunting khaliqah namanya, ya. Tak penting namanya khaliqah. Ini terkait dengan masalah zakat. Itu harus paham itu, ya. Termasuk masalah diat pembunuhan. Ini perontaan ini harus paham. Kalau pembunuhan sengaja, qatlul amdi, dapat pengampunan, tidak dikisos, atau pembunuhan mirip sengaja, syibul amdi, maka diatnya mughallabah. 100 ekor unta, 40 ekor diantaranya bunting, qaliqah. Ya. Kalau pembunuhan tidak sengaja, qatlul khata, diatnya mukhaffafah, yakni 100 ekor unta tanpa ada 40 ekor diantaranya yang bunting. Paham ya? Kalau masalah tadi pintu makhot, pintu labun, hikoh, jada'ah, ini terkait dengan masalah zakat. Nah, kalau punya 5 ekor unta, zakatnya berapa ekor? Satu ekor kambing. Ya. Oh, pinter sampean, Mas. Ya, ahsan. Ya sudah, kita anggap selingan kan tadi ya. Nah, al-fa'idatu al-thalisah. Thalisah ya? Sorry. Thalisah. Wa'ad ibn Abbasin fi qawlihi fadkur smallah alaiha sawaffa qala Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma minka walaka qiyamuha ala thalathi arjul an ibn Abbasin fi qawlihi ta'ala fadhkur ismallaha 'alayha sawaffa qala Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma minka walaka qiyamuha 'ala thalathi arjul. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an mengenai firman Allah ta'ala fadkur smallah alaiha sawaffa, maka sebutlah nama Allah ketika menyembelih unta itu dalam keadaan sawaffa, berdiri, yakni bacalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma minka walaka. Unta itu ketika disembelih, tiga kakinya berdiri. Jadi ya, berarti satu kakinya diikat. Nah, taib kakinya yang kiri. Itulah yang disebut dengan an-nahr. Taib. Jadi tidak dirobohkan seperti sapi, ya. Nah, berarti unta itu ketika disembelih posisinya berdiri, tiga kakinya berdiri, kemudian kakinya yang menjadi tangannya, ya, sebelah kiri diikat satu, ya. Nah, kemudian disembelih sampai roboh. Itu cara menyembelih unta. Namanya an-nahr, ya. Kalau ad-dabah lain, dirobohkan, ya, dabah. Tapi kalau unta an-nahr, posisinya berdiri, ya, tiga kakinya, satu kakinya, yakni yang depan, yang kiri, diikat. Nah, karena kalau sudah ditusuk atau disembelih, unta itu akan roboh sendiri. Gitu, ya. Nah, kalian belum pernah nahar, karena memang di sini enggak pernah dalam sejarah menyembelih unta, ya. Nah, jadi perlu untuk melihat tata cara penyembelihan unta langsung di penyembelihan unta sana, ya. Nah, supaya pengalaman barokah. Taib al-faidatu arabiah. Qaulu ta'ala faqulu minha wa'atimul qani'a wal mu'tar. Qala Ibnu Abbasin yaqul ya'kulu minha wa yut'imu. Wa qala al-Hasan al-Qani alladhi yaqna'u ilaika wa yas'aluka. Wal mu'tar alladhi yata'arradu laka wa la yas'aluka. Al-qani alladhi yakna'u ilaika wa yas'aluka. Wal-mu'tar alladhi yata'arradu laka wa la yas'aluka. Wa qala Zaid ibn Aslam al-qani al-miskin alladhi yatufu. Wal-mu'tar as-sadiq wa-da'if alladhi yazur. Naam. Wa qala As-Sa'di rahimahullah wa at'imul qani'a wal mu'tar ay al faqir alladhi la yas'al takon nu'an wa ta'afufa wal fakir alladhi yas'al fakullun min kumalau haqqun fihima. Mengenai firman Allah Ta'ala fakulu minha wa'atimul qani'ah wal mu'tar. Ibnu Abbas berkata, yang mempunyai unta boleh memakannya dan boleh memberi makan. Al-Hasan berkata, Al-Qani itu adalah orang yang minta kecukupan kepadamu dan minta-minta sama kamu. Adapun Al-Mukhtar adalah orang-orang yang hanya curhat sama kamu tapi tidak minta-minta sama kamu. Zaid ibn Aslam berkata, kalau Al-Qani itu orang miskin yang keliling minta-minta. Kalau Mukhtar ialah teman atau orang-orang lemah yang mengunjungimu. Ya. Sedangkan As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menyatakan, wa'at'imul qani wal mu'tar. Kalau qani ialah orang miskin yang enggak minta-minta karena qona'ah dan menjaga kehormatan. Kalau mu'tar orang miskin yang minta-minta. Dua-duanya dapat hak diberi daging hadyu, ya. Nah, taib al-faidatu al-khamisah. An Ibrahim fi qaulillahi ta'ala layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Qala ma urida bihi wajhuha. Qal al-Baghawi wa dhalika anna ahla al-jahiliyah kanu idza naharu al-budna lattahu al-ka'bata bidima'iha kurbatan ilallahi fa'ajarallahu hadil ayah. Nah, dari Ibrahim tentang firman Allah Ta'ala la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang dimaksud takwa di sini ialah yang diniati mengharap wajah Allah. Berkata Al-Baghawi bahwa orang-orang jahiliyah dulu ketika mereka menyembelih unta maka darah-darah unta itu di oles-oleskan di sekitar Ka'bah dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini sebagai bantahan dari perbuatan jahiliyah bahwa daging unta, darah unta itu tidak sampai kepada Allah. Yang sampai adalah ketakwaannya. Nah, jadi tidak disyariatkan darah unta yang disembelih itu kemudian dioles-oleskan di Ka'bah, ya. Nah, itu adalah tindakan bodoh orang-orang jahiliyah. Qala As-Sa'di rahimahullah, wa fi hadha hathun wa targhibun alal ikhlas fin nahr wa ayyakun al-qasdu wajhallahi wahdah la fakhran wala riyaan wala sum'atan wala mujarrada ada wa hakada sa'ir ibadat ilam yaktarin biyad ikhlas wa taqwallah kanat kal kusur aladila lubba fihi wal jasad aladila ruha fihi. Firman Allah Ta'ala ini, la yanalallaha luhumuha waladima'uha walakiyanalahu taqwa minkum. Terdapat anjuran untuk ikhlas dalam menyembelih unta. Dan tujuannya hanya mencari wajah Allah saja. Tidak untuk bangga-banggaan. Tidak untuk riya. Tidak untuk sum'ah. Dan bukan sekedar kebiasaan menyembelih. Dan demikian yang harus kita terapkan untuk semua ibadah. Ibadah itu kalau tidak disertai ikhlas dan takwa kepada Allah, seperti kacang yang ada kulitnya tapi tidak ada isinya, atau seperti jasad yang tidak ada rohnya. Nah, saya والله تعالى أعلم بالصواب.